Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bidin yaumidin. Pemirsa pendengar serta para ikhwan dari komunitas WSI dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhwat yang rutin mengikuti kajian fikih mu'assar, ringkasan fikih Islam yang kita laksanakan setiap malam Jumat dan malam Ahad ya. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bertafaqquh di din, bagian dari waktu yang bukan hanya kita sisakan tapi harus memang kita tentukan bagian dari waktu kita untuk mendalami, mempelajari agama yang mulia ini. Karena kita akan merasakan bagaimana tuntunan Islam terhadap berbagai aktivitas kehidupan kita. Di sana kita akan merasakan menemukan berbagai kenikmatan, kebahagiaan, dan menghilangkan berbagai keraguan-keraguan. Maka mempelajari fikih ini, insyaAllah kita akan dipandu ya, terutama perkara-perkara yang penting saja dibahas dalam fikih muyassar ini, ringkasan fikih Islam ini. Ya, untuk penjelasan lebih luas tentu pengupasannya di kita dalami di sisi pertanyaan-pertanyaan saja. Karena kalau kita berpanjang lebar mensyarah berbagai persoalan dari rincian setiap pembahasan yang kita bahas akan memakan waktu yang cukup panjang dan juga mungkin bagi pemula untuk mempelajari berbagai pembahasan fikih akan merasa keberatan atau merasa berat ya untuk diikuti. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, tak lupa pula di awal majlis kita selalu memotivasi untuk ya mengisi waktu dengan mengucapkan salawat salam, mengucapkan salawat salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, semoga kita selalu dibimbing Allah SWT untuk berjalan di atas sunnah beliau, mengamalkan agama ini sesuai tuntunan beliau, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Baiklah para teman-teman, para jemaah, para ikhwan, akhwat rahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu bab yang ke-8 dari Kitabus Shalah. Jadi kemarin kita membahas kalau secara kitab Kitabut Thaharah, selesai kita membahas sekian masalah ya, mulai dari bermacam-macam najis, macam-macam air, bagaimana pembagian najis, pembagian air, bagaimana membersihkan, bagaimana beruduk, bagaimana mandi, dan seterusnya, ya berbagai hukum bejana. Maka kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan Kitabus Shalah. Kitabus Shalah juga berbagai pembahasan telah kita bahas. Ini adalah bab yang ke-8 berbicara tentang yaitu hukum-hukum berkaitan dengan imamah dalam sholat. Jadi jabatan imam dalam sholat, ya menjadi imam dalam sholat. Itu di sini banyak pula pembahasan-pembahasan sebetulnya. Siapa yang boleh menjadi imam? Bagaimana kalau imam itu terlupa? Bagaimana hukumnya imam perempuan? Dan seterusnya akan dijelaskan nanti. Bagaimana kalau perempuan sholat berjamaah? Siapa yang bolehkah di antara mereka salah seorang dari mereka menjadi imam? Ya, bagaimana cara memilih imam? Ya. Insyaallah kita akan bahas dalam pembahasan kita kali ini yaitu berbagai hukum berkenaan dengan menjadi imam dalam sholat. Yang dimaksud dengan imamah dalam sholat, jadi imamah itu ya ini imamah khosoh, imamah yang berkenaan dengan suatu pekerjaan tertentu, maka tidak termasuk dalam perkara membaiat imam ya. Dengan sifat pula dipahami di kita terhadap pembahasan dalam akidah ya, atau pembahasan dalam fikih Islam juga membaiat imam. Jadi maksud imam di sini, imam baiat itu bukan imam sholat tapi imam pemimpin. Jadi kata-kata imam itu memang kadang-kadang digunakan untuk berbagai jabatan. Ada imam maksudnya presiden, pimpin negara. Tidak, imam maksudnya imam sholat ya. Dan berapa itlaqul imam di dalam hukum-hukum agama. Baik. Yaitu yang dibahas dan ini adalah maksud dengan imam ini adalah kaitan-kaitan yang berhubungan dengan bagaimana seseorang berimam dalam sholatnya. Ya. Imamnya siap, bagaimana pemilihannya dan bagaimana juga hukum-hukum berkaitan dengan itu. Masalah yang pertama dibahas adalah siapa yang berhak menjadi imam atau siapa yang boleh menjadi imam. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang paling berhak untuk menjadi imam dalam sholat adalah yang paling utama dengan hal itu adalah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa' fa'lamuhum bi sunnah fa in kanu fi sunnati sawa' fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fi hijrati sawa' fa aqdamuhum silman. Kata Rasulullah SAW cara memilihnya adalah, sebetulnya konsep memilih imam ini juga bisa dikembangkan dalam konsep-konsep pemilihan urusan-urusan lain sebetulnya ya. Tetapi itu lebih yang lebih spesifiknya dengan hal ini. Tapi ada bagian-bagiannya bisa terinspirasi untuk memilih pemimpin dalam perkara-perkara lain gitu. Intinya di sini kalau kita lihat ketika secara umum hadis ini adalah yaitu mengutamakan kespesialisasian itu intinya. Jadi Islam itu memang bicara seperti itu. Makanya idza usidal amru ila ghairi ahli ila ahli fantadhir sa'ah. Kalau sebuah urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya ya rusak urusan itu hancur jadinya gitu. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat ya Rasulullah mata sa'ah. Dalam satu jawab apa namanya? Ma'ada adat talaha dalam jawaban seorang sahabat yang lain. Kalau sahabat ini bertanya itu idza du'atil amanah, apabila amanah disia-siakan. Kaifa idu'atuha, bagaimana bentuk menyia-siakan amanah itu? Idza usidal amru ila ghairi ahlihi, bila sebuah urusan dipegang oleh orang bukan ahlinya. Jadi dia enggak mengetahui hukum-hukum perkara sholat ya, dan lama-lama menjadi imamnya kan racu. Nah, setiap urusan yang dipegang bukan ahlinya ya, yang akan terjadi adalah kehancuran ya, sebuah urusan tersebut. Kata Rasulullah SAW, hendaklah yang mengimami kaumnya orang yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah, hafalannya dan bacaannya. Jadi bukan maksudnya iramanya saja, tapi makhrajnya, mengerti dengan hukum-hukum bacaan Quran ya, tajwidnya, gitu maksudnya. Dan juga hafalan. Kalau kalimat qurra di masa dahulu, di masa salafus soleh, itu sebetulnya ulama. Maka ketika orang munafikin mencela para sahabat Rasulullah SAW waktu selesai perang Tabuk, ma ra'ayna mithla qurra'ina, kita tidak melihat seperti orang-orang yang paham agama ini ya. Dia melecehkan sahabat Nabi SAW, argabu butunan, orang yang banyak makan ya, wa akdzabu al-sunan, orang yang banyak bohong. Ini dituduh para sahabat Rasulullah suka berbohong. Wajiban dalepa indal liqa, orang yang suka ya, apa namanya, orang yang pengecut ketika berperang gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada orang berkata demikian para sahabat Rasulullah, kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahzi'un la ta'dzilu qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah Subhanahu wa taala surah Taubah. Maka dengan Allah dan ayatnya Rasulnya kalian berallah Allah, jangan kalian cari alasan kalian telah kafir setelah beriman. Itu bahaya berolok-olok. Ya nampak yang ya, sebetulnya dihikat dia oloknya apa? Ya keimanan sahabat, misalnya maraina mithla quraina. Jadi yang dicela di sini adalah keagamanya, keimanan seseorang tadi. Maka dikata quraina. Bukan disebut ya, kalau ada orang pemanya yang dihina fisiknya berbeda. Ya, orang ini terlalu pendek, orang tetap dosa ya, tetap tidak boleh. Tapi tidak sampai pada tingkat itu bagian dosa besar saja, tidak pada kufur. Makanya kalau kita bahas kitab-kitab yang Al-Fadhul Kufur ya, ditulis para ulama itu banyak sekali sebetulnya, harus kita waspadai ya, mengerti hal-hal seperti itu. Kadang-kadang orang mengeluarkan satu kalimat, dia kira kalimat itu sangat ringan ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang tuduhan orang, tuduhan fitnah kepada Aisyah anha, tasabuhu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian kira itu perkara yang ringan, padahal itu persoalan yang besar. Insyaallah Subhanahu wa taala jangan pernah ya, hal-hal yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Maka kata Rasulullah SAW, innal mahra la yatakallam bi kalamin la yulhi laha bal. Oh, ini seseorang berbicara satu kalimat keluarkannya dan tidak dia renungkan efek akibat yang tidak ada yang tidak dia perhatikan. Maya la yukilah abalan. Tidak peduli dia sama sekali dengan makna, konsekuensi dan apa yang sebetulnya. Tanpa dia renungkan itu intinya. Tidak dia renungkan kalimat itu keluar. Yahubiyah finnar sabi'in kharifah. Dia dibenamkan dalam neraka jahannam. Berapa? 70 ribu mil. Nah itu resiko mengungkap sebuah kalimat. Nah, intinya tadi kita katakan pesan secara umum di sini adalah hingga setiap urusan dipegang oleh ahlinya. Apalagi urusan sholat. Ini perkara yang sangat penting, ya, bukan perkara ringan. Maka jangan terobsesi menjadi imam kalau kita tidak tahu hukum-hukum sholat. Karena kadang-kadang banyak juga, kadang-kadang kita lihat di tengah masyarakat, ya, orang yang antusias menjadi imam padahal dia tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi imam sholat, ya. Nah, dan sebaliknya juga sebenarnya orang yang menjadi imam itu juga mendapat pahala yang besar, ya, makanya juga memiliki resiko yang besar bagi orang tidak melaksanakan dengan benar. Nah, keutamanya besar, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan dari imamlah dia mendapat pahala seperti orang yang diimaminya, besar pahalanya. Tapi dia menanggung tanggung jawab terhadap keabsahan sholat jamaah. Jadi bukan hal remeh juga. Maka perlu dipelajari hal-hal seperti ini oleh kita. Maka kata Rasulullah SAW, yang menjadi imam, ya, di tengah kaumnya adalah orang yang paling pandai dalam kitab Allah SWT, paling bagus bacaan terhadap kitab Allah SWT. Jika sama di dalam, ya, kepintaran dan pengetahuan tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, bacaannya, hafalannya, maka pilihlah orang yang paling paham tentang sunnah Rasulullah SAW. Fa'alamu bisunnah. Jika sama pula kemampuan mereka dalam segi pengetahuannya tentang sunnah, pengamalannya, fa'akdamuhum bihijrah, orang yang paling dahulu hijrah. Nah, tentu masa Rasulullah SAW sudah hijrah dulu dari Mekah ke Madinah, itu pun dari Mekah ke Habasyah. Nah, apakah bisa dipakai hijrah sekarang ini? Ya, maksudnya bisa saja orang yang paling dahulu masuk Islam dari orang yang dari non-Muslim masuk Islam, maka itu suatu bagian bisa dikiaskan ke sana. Ya, orang yang paling dahulu hijrah. Fa'inkanu fil hijrati sawa, jika sama-sama pula adalah hijrah. Fa'akdamhum silman, orang yang paling dahulu masuk Islam. Nah, itu paling dahulu masuk Islam. Dalam tambahan lain, fa'akdamuhum sinnan. Nah, kalau sama pula, yang paling tua. Jadi senioritas itu tidak menjadi poin inti dalam profesi seperti ini. Oh, jadi imam itu selalu yang tua-tua, enggak. Ya, justru yang paling berilmu, itu intinya di sini. Tentang terutama perkara sholat dan bacaan dalam sholat. Kemudian juga orang yang sudah dalam ilmu dengan sunnah. Kemudian kalau sama lagi orang yang paling dahulu hijrah, kalau sama lagi orang paling dahulu dalam Islam, paling dahulu sama lagi maka orang yang paling tua umurnya. Begitu. Qaulan nas wa haqqu bil imam yakun ala nahwi tali. Nah, kada disimpulkan dari hadis itu orang yang paling hak menjadi imam dalam salat itu yang pertama adalah ajwaduhum qiraatan. Orang yang paling bagus tajwidnya dalam baca Al-Qur'an. Walladhi yutqinu qiraat al-Qur'an, orang yang memang ahli dalam baca Al-Qur'an, makhrajnya. Bukan iramanya saja, ya. Ya, nanti malah panjang pendeknya enggak jelas, makhrajnya enggak jelas. Wa yatibi ala akmali wajhin, dia membaca Al-Qur'an dalam bentuk yang sangat baik, yang sempurna, ya. Al-alim bi fiqhi shalah, dia juga paham dengan fiqhi salat. Dia ngerti nanti imam bacanya bagus tapi makninya enggak bagus, duduknya juga masalah perkurukun salat enggak ngerti, wajib salat enggak ngerti, bukan itu maksudnya, ya. Bukan bacaan saja, ya, tapi juga paham dengan fiqhi-fiqhi salat. Kalau dia lupa gimana solusinya, ya kan? Jangan-jangan nanti dia lupa, subhanallah kata jamaah, dia buyar sholat. Waduh, salah ya, ya, ulang lagi, takbir lagi dia. Nggak ngerti kan, kacau nanti. Ya kan? Nah, banyak juga kadang-kadang kan, imamnya ditegur-tegur, nggak tahu. Nah, malah dia malah menoleh ke jamaah. Ya, nah, ini kacau nanti. Nggak paham gitu kan? Nah, jadi penting belajar. Ya. Ada kisah-kisah yang terjadi kadang-kadang ketika imam diingatkan, ya, malah dia ngotot dengan itu. Terus ada lagi jamaah yang ingatkan, malah dia nolak ke jamaah, ya, nanya dia apa sih yang salah gitu kan, mengkacau nanti. Jadi karena dia nggak paham, ya, kadang malah tomak ninanya agak bener, bacanya bagus mungkin, ya. apalagi dua-duanya kacau. Baca Al-Fatihahnya kacau, pelaksanaan sholat juga kacau. Nah ini tidak benar. Jadi rukuknya yang benar, sujudnya yang benar, ya itu yang maksudnya. Iktidalnya, jadi mengerti dia tentang pelaksanaan sholat. Nah, jadi tidak sekedar bacaannya saja yang bagus. Fa'idhtama'a man huwa ajwadu qira'ah wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu aqd afqah. Nah, jika terdapat ada orang yang bagus bacaannya, bagus ini jangan dipahami adalah suara saja irama ya, tapi kita maksud adalah bacaan dari si makhraj dan tajwidnya. Nah, dan orang yang kurang tapi dia lebih paham, banyak tahu pengawatan fikih, dia ulama lah dalam masalah fikih. Qudibal qari al-afqah, maka didahulukan orang yang lebih bagus bacaannya, lebih faqih. Ya, alal aqra ghairu faqih. Ya, dari orang yang bacaannya bagus tapi kurang faqih, kurang berilmu. Nah, bukan tidak berilmu, berilmu kurang, tapi dibanding lain ada yang alim bacaan juga lebih bagus. Fal hajatu ila al-fiqhi fi as-salati wa ahkamiha ashaddu min al-haja ila ijadati al-qira'ah. Karena yaitu kebutuhan untuk mengetahui fikih-fikih dalam salat itu lib dan hukum-hukumnya, hukum salat berbagai gerakan bacaannya itu lebih penting, sangat dibutuhkan ya, daripada sekedar tajwid dalam bacaan atau bagus dalam bacaan. Yang kedua, summal afqah al-a'lam bi sunnah. Kalau sama tadi apa? Dipilih orang yang paling dalam ilmunya dalam sisi pengetahuan tentang sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ini tentu yang memilih ini kalau di sekarang kita masjid-masjid di komplek tentu ya musyawarah rukun RT-nya gitu kan toh. Atau kalau pemerintah ya tentu badan-badan. Oh kalau sekarang ada takmir masjid ya, yang memilih pamannya. Maka takmir masjid harus mengerti tentang ini. Jangan kena jadi takmir masjid karena dia di donatur saja. Kadang-kadang banyak juga takmir masjid yang dipegang oleh orang-orang tidak paham masalah ini. Nah, malah yang dipilih jadi khatib, bacaannya enggak jelas, enggak tahu hadis-hadis dhaif, jadi khatib, kemudian jadi imam, belepotan baca Al-Fatihahnya, kacau. Jadi ini sebetulnya ini juga penting ilmu ini bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi orang yang memiliki peranan untuk menentukan imam masjid. Nah, bukan karena gelarnya saja, kadang-kadang juga karena gelarnya. Ya, dia doktor, karena dia profesor, kadang-kadang baca Al-Fatihah juga enggak benar, bukan begitu saja. Bukan dipandang di situnya saja. Ya. Tapi yang penting adalah bagaimana bacaannya lurus dalam baca Al-Qur'an itu benar tajwidnya, ya. Kalau suaranya lebih merdu indah, ya itu lebih utamakan. Gitu. Tapi bukan suara yang didahulukan, maksudnya baik baca Al-Qur'an ini bukan baik di si suara, ya. Dari secara makhraj panjang pendeknya hukum-hukum tajwidnya. Gitu. Kalau tidak nanti malah terbalik-balik, harakat-harakatnya kacau. Ya. Jadi kalau sama dalam segi kemampuan membaca Al-Quran, dilihat orang lebih paham tentang sunnah. Ya. Kemudian jika juga fajatama imamah mutasawwif fil qira'ah, walakin ahaduma afqa wa a'lam bi sunnah. Jadi segi bacaan kemampuannya sama, tapi yang satu lagi lebih paham, lebih tahu tentang sunnah, maka dahulukan lebih tahu tentang sunnah itu. Karena Rasulullah mengatakan fa in kanu fil qira'ati sawa' fa a'lamu bi sunnah. Jika di dalam bacaannya mereka itu sempurna sama, maka ambillah yang lebih paham tentang sunnah. Kemudian, ya kata Rasulullah SAW, summal aqdam wa asbaq hijratan. Nah, kalau dia dari sisi ketahuan ilmunya sama dalam sunnah, maka yang lebih dahulu dalam berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, tentu ini bisa saja. Ya, masalah hijrah ini ya, dulu di masa Rasulullah ada, sekarang kemungkinan bisa ada hijrah dari negeri-negeri yang kafir, yang penduduknya orang kafir, pemerintahnya orang kafir, itu negeri kafir, maka disyariatkan dia pindah ke negeri-negeri Islam biar dia bisa belajar Islam, biar bisa menjalankan syariat Islam ya. Ada hukum hijrah itu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib bila dia ditindas dan tidak bisa melaksanakan ajaran Islam, maka dia wajib hijrah. Tapi kalau dia beri peluang untuk menjalankan ajaran Islam, namun dia tidak dapat maksimal mempelajari Islam dengan amal Islam, maka disunahkan saja, tidak wajib. Idza kanu fil qira'ati wal ilmi bi sunnah sawa. Apabila kemampuan dua imam-imam itu sama di sisi membaca Al-Qur'an dan pengetahuan tentang sunnah, maka dipilih yang lebih dahulu hijrah. Kemudian jika sama lagi, sama qira'ahnya, fikihnya sama dalam membaca Al-Qur'an, sama juga kepintaran dalam masalah pengetahuan dengan sunnah, ilmunya dalam kesunahan, ya, kemudian juga dalam hijrah, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, kalau keempat hal tadi sama, kemampuan dalam baca Al-Quran, hafalan, kemudian dalam ilmu sunnah, dan kemudian juga hijrahnya, kemudian Islamnya juga, maka yang lebih tua ilmu, umurnya, summa akbaru sinnan, kemudian yang lebih tua umurnya. Idza istawa ya fi umul madiyah kulliyah, jelas dia hal-hal yang berlalu sama semua. Qudimal akbar sinnan, didahulukan yang lebih tua umurnya. Karena sabda Rasulullah dalam hadis yang lalu dalam sebuah riwayat, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamu musliman wa fi riwayah sinnan. Ya, jika dalam hijrah sama, dalam maka didahulukan yang lebih dahulu masuk Islam, dan sebuah riwayat yang lebih tua umurnya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan waliya ummakum akbarukum, hendaklah menjadi imam di kalangan orang paling dewasa. Tentunya nanti akan dijelaskan juga hukum anak-anak jadi imam, baik dalam salat fardu, salat sunnah, yang mumayyiz itu artinya sudah umur 7 tahun mengerti tentang hukum salat tapi belum balik, kalau balik kan setelah berumur 15 tahun atau memiliki tanda-tanda baliknya. Nah, jika sama lagi dalam perkara-perkara yang tadi semua, ya, dari sisi pembacaan Al-Quran dan hafalan, ciri pengetahuan tentang ilmu agama, dari sisi apalagi hijrah, dari sisi keislaman, dari sisi umur, lalu baru diundi. Pemanugali wa fil Qur'ati quddim. Jadi ya diundilah. Jadi begitu Islam mencari solusi. Ya, mencari Islam dalam mencari solusi. Sebetulnya simpel saja, untuk menjadi pemimpin negara juga bisa dipakai konsep menjadi imam dalam sholat ini gitu ya. Bisa dilihat orang sekarang, kita lihat negara ini sekarang butuh kepada pemimpin yang bagaimana, dikaji ya oleh para berbagai bidang yang ada, kemudian yang paling ahli dalam keamanan pamannya, jika negara kita dalam kondisi butuh masalah pengokohan NKRI, kemudian dipilih dari sisi orang yang pintar ekonomi atau wakilnya, pokoknya karena negara kita sedang berupaya menggerakkan ekonomi dan gitu. Ya, kemudian dilihat dari segi pengetahuan agamanya dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya enggak ruwet-ruwet sehingga satu negara ribut ya satu bulan atau dua sekian, bahkan ribut terus kita dengan sistem demokrasi begini, tidak pernah tenangnya ya. Ya kalau selesai pemilu, selesai pilkada, selesai ini, ribut lagi sisi lain ya, masalah pencalonan ini, ribut lagi dalam masalah partai politik dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya makanya orang Islam itu di dalam ajarannya itu banyak sekali sebetulnya inspirasi-inspirasi yang bisa dikembangkan untuk kehidupan sehari-hari. Itu nanti itu yang kita ingin sampaikan. Bahkan ketika dalam sholat saja, kalau imam itu batal wudunya, itu ya, bagaimana yang di sekitar imam itu juga nanti akan disebutkan tuh, akan dijelaskan orang-orang yang lebih paham tentang agama dan orang yang rakyat jadi imam. Nah, kalau dia batal wudunya, ya maju aja yang pasti belakang imam begitu. Nah, jadi tidak ribut, tidak perlu ada di kiri kanan dulu siapa yang maju, maju dulu satu, enggak gitu. Karena sudah diatur sebelum ada sudah informasi sebelum sholat begini aturannya. Jadi jangan sampai yang di sub 2 maju ke depan nyelonong, enggak begitu. Begitu Islam tuh mengatur ya dengan sangat-sangat indah gitu ya aturannya gitu. Tidak ribut, tidak ricuh. Nah, itulah. Nah, itu bisa diinspirasi dari bagaimana penukar imam dalam sholat. Sangat damai, tenang saja gitu. Tidak perlu ribut-ribut kayak gitu. Kemudian fa istawa ya, fijam ini sudah sebutkan wa sahibul baiti haqqu. Nah, kalau di rumah orang atau di kawasan orang atau kita tamu di sebuah masjid ya. Nah, fa wasahibul baiti ahaqqu bil imama min dhaifihi. Jadi kalau di rumah seseorang yang lebih berhak ya, atau di musala orang lain atau di masjid orang lain, yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang punyanya, atau di rumah seseorang yang lebih berhak menjadi imam adalah pemiliknya, tuan rumah itu, jika layak menjadi imam, jika bisa menjadi imam salat maksudnya. Jadi syarat lebih berhaknya seorang imam menjadi imam di rumahnya apabila memang dia layak bisa menjadi imam. Karena Rasulullah SAW, jangan pula kita nyelonong-nyelonong, padahal orang punya rumah belum menyuruh kita untuk jadi imam ataupun imam tetap di sebuah masjid, belum pernah nyuruh kita untuk maju ke depan. Yang kita, kalau sudah ada imam tetap di situ, kecuali kemarin yang kita sebutkan dalam sholat berjamaah ada sholat masjid yang sifatnya adalah masjid tempat mampirnya para musafir. Nah itu ya, setiap musafir boleh sholat berjamaah di situ. Jadi menjadi imam dari musafir, dari jamaahnya sendiri gitu. Baik, jadi kalau di rumah seseorang jangan pernah mengimami orang lain kecuali telah diizinkan dia. Wa sahibul baiti haqqu bil imama min daifihi. Ya, seorang pemilik rumah, tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamu. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ya ummar rajula la ya umman rajula fi bi ahli wala fi sultani. Jangan sampai seseorang menjadi imam, ya, tiada orang lain di rumahnya atau di kekuasaannya, tidak boleh. Ya. Jadi maka ada aturannya dalam Islam begitu. Kata sultan, demikian pula pemimpin, penguasa lebih berhak untuk jadi imam. Maka oleh sebab itu juga ya, orang yang menjadi pemimpin itu mesti ya, tahu ajaran agama, tahu juga sholat, tahu juga tentang atau menjadi imam sholat. Karena dia kalau dalam Islam sekaligus dia sebetulnya lebih berhak untuk menjadi imam sholat. Menjadi khotib dalam khutbah Idul Fitri, ya itu lebih berhak, ya diminta dia secara kalau umpamanya di Istiqlal, umpamanya di masjid, itu lebih berhaknya adalah ya presiden, wakil presiden, menteri yang berkenaan seperti menteri agama, ya atau orang yang ditunjuk oleh mereka begitu, atau orang yang dipercaya oleh mereka. Kalau dulu kan memang khalifah itu yang berkhutbah, ya khalifah yang berkhutbah menyampaikan pesan-pesan buat rakyatnya. Ya, demikian pula seorang sultan penguasa lebih berhak dengan kepemimpinannya dari yang lainnya dalam wilayahnya lebih berhak. Ya. Karena berdasarkan kumun hadis yang lalu tadi, ya. Yaitu bahwa tidak boleh seorang mengimami orang lain di keluarganya atau di keluarga orang tersebut, ya. Dengan seseorang mengimami orang lain. Orang lain ini di apa namanya? Di rumahnya sendiri atau di kekuasaannya. Dengan sampai menjadi imam di kekuasaan orang lain atau menjadi imam di rumah orang lain. Nah, kecuali setelah diizinkan orang pemiliknya atau penguasa tersebut, itu maksudnya. Jadi kalau imam masjid yang sudah ditetapkan, ya kadang-kadang takmir sudah menentukan ya imam. Nah, imam ini bacanya bagus, ya kemudian juga tidak lebih berilmu, ya sudah dia berhak karena dia ditunjuk. Walaupun di luar, ya kalau kita lihat di Saudi itu yang sholat di masjid-masjid apa namanya RT atau kelurahan itu, kita biasa melihat Syekh Abdul Muhsin, Syekh Nasir Al-Faqih di para masyayikh salat di belakang imam rawatib yang kalau di segi ilmunya ya jauh sangat bandingan, tapi dia imam rawatib sudah ditunjuk, tapi bacaan mengerti salat mengerti dia. Nah, ya sudah, bacaan Qurannya baik, kemudian mengerti tahukum salat, ya, ya walaupun dia bukan awal seorang ulama tapi di belakangnya ulama. Loh, kenapa tidak ulama dia? Karena dia sudah ditunjuk jadi imam masjid itu, ulama sebagai makmumnya di situ. Jadi itu maksudnya imam rawatib itu adalah imam yang sudah ditunjuk oleh pemerintah atau takmir, ya. Kecuali penguasa, jadi seorang menteri berkunjung ke masjid nasional, masjid kabupaten, masjid jami kalau kita ya, masjid apa namanya istilahnya? Di setiap kota ada punya masjid ya apa namanya? Jami begitu. Maka enggak ya, perlu boleh dia langsung karena kekuasaan luar kuasa. Baik, kemudian ya hatta in kana ghairuhu aqra minhu wa a'lam, walaupun yang lainnya lebih bagus bacaannya, lebih berilmu. Jadi walaupun sultan dia, dia tidak ulama, ya presiden tapi tak ulama, lebih berhak jadi imam dia. Itu. Ya. Itu sultan penguasa. Maka berdasarkan kaumur sabda Rasulullah sendiri, la ya'umanna rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Jangan sampai seseorang mendahului orang lain menjadi imam di keluarganya orang tersebut atau di kekuasaannya. Nah, boleh, ya. Baik, itu mengklasifikasi pemilihan imam, ya. Wilayah-wilayahnya, bagaimana pembagiannya. Sekarang masalah kedua apa? Masalah kedua adalah yaitu orang yang diharamkan menjadi imam. Tidak boleh jadi imam, haram. Haram. Ya. Haramkan itu. Menjadi imam, dia haram menjadi imam. Siapa itu? Ya. Diharamkan menjadi imam hal-hal yang berikut ni, di perkara berikut ni. Pertama, wanita menjadi imam laki-laki. Nah, yang sempat heboh ya, kisah apa Minawadud, siapa itu, seorang liberalis ya, yang kacau pemaham agamanya, yang mencontohkan memperkemirkan khutbah dan jadi imam ya. Ini suatu orang yang sangat jahil dalam mengerti ajaran agama, dia yang merusak itu, merusak orang-orang ini, merusak, tujuannya merusak ya. Imamul ma'ad ar-rajul, jadi seorang wanita menjadi imam laki-laki berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, lain yufliha qaumun walau amrahum mimra'ah, tidak akan pernah beruntung sekelompok kaum yang memegang urusannya itu wanita, maksudnya ya. Dari sini kalau kita lihat penjelasan para ulama fuqaha, para ulama hadis menyebutkan adalah, pertama, tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi itu wanita ya, ini dasarnya para ulama mengatakan itu. Tidak boleh imam sholat itu wanita, kecuali wanita sama wanita, beda lagi. Nah, jadi ini berbeda dengan paham demokrasi ya kan, demokrasi kan terbuka. Nah, kalau dalam Islam enggak. Nah, tapi bolehkah wanita memimpin perkara keahlian wanita? Boleh. Islam juga tidak melarang wanita itu sama sekali tidak memiliki peran dalam ke komunitas mereka. Ya, boleh. Tetapi yang urusannya bisa dipegang laki-laki dan itu lebih pantas bagi seorang laki-laki, iya laki-laki. Ya. Karena ada kudrat, Allah telah membagi tugas wanita dan laki, dan kudratnya, kebiasaannya, kemampuan mentalnya masing-masing berbeda. Kadang-kadang kan berhujah, kadang-kadang perempuan itu kan lebih pintar dari laki. Iya, kadang-kadang. Tapi secara umum laki-laki itu lebih banyak yang pintar. Ya, gitu maksudnya. Jangan dibanding wanita yang pintar dan laki yang bodoh ya, dibanding itu kacau. Tapi secara umum, dan apalagi wanita itu banyak keterbatasannya. Ya, emosionalnya yang tidak teratur, makanya suatu persaksian wanita itu harus dua orang. Wanita mau kalau sedih kadang berlebihan, kalau marah kadang berlebihan. Ya, apalagi kalau dia saat mereka datang haidnya, datang bulannya, itu indah kondisinya tidak stabil. Nah. Kan ada juga yang bagus. Iya, tapi yang dimaksud oleh Islam itu aghlabiyah, yang lebih umum. Bukan ada keanehan-anehan kecuali-kecuali seperti itu. Ya, itu. Li'anna al-asla ta'akhuruha fi akhir shufuf. Siangkan. Karena dalam adab salat itu wanita itu di belakang, di saf laki-laki, ya. Siyanatan laha wa sitran, untuk apa? Menjaga kehormatannya. Walau qudimat li imama, la asbah dzalika mukhalifan li hadzal ashl syar'i. Kalau dia maju jadi imam, ini menyalahi pokok dasar ketentuan agama ini. Nah, itu. Karena juga dalam hadis tersebut, khairu shufu rijal awal wa asyru akhiruha. Wa khairu shufu nisa akhiruha wa khairuha ya, wa syarruha awaluha. Sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan, yang buruk di belakang. Sebaik-baik safnya wanita yang paling di belakang, yang paling jelek di depan. Nah, itu menunjukkan bagaimana aturan agama dalam hal ini. Baik. Yang kedua, haram jadi imam ya, orang yang memiliki hadas, tidak berwudu atau janub, ya kan itu. Waman alaih janasa, atau dia bajunya kena najis. Nah, dan dia tahu haram, tapi enggak tahu, dan dia ada seorang jadi imam, dia lupa junub, mimpi basah apa, dia langsung wuduk jadi imam, dia habis sholat ingat dia junub, orang udah kadung selesai sholat, gimana solusinya itu? Nah, sholat makmum sah, sholat dia harus mengulang dia. Nah, fa illam ya'mzalika ma'mun hatta qad salat fa salatuhum sahiha. Salat makmum sah. Yang dia harus mandi dan dia harus ulang salatnya dia. Karena salatnya enggak sah. Itu kalau lupa ya. Jadi salat makmum enggak diulang, salat dia yang diulang. Tapi kalau di awal dia sudah tahu haram jadi imam dia. Ya. Nah, itu. Berhadas kecil atau hadas besar. Atau pakaiannya kena najis. Yang ketiga adalah yang menjadi imam itu orang ummi. Orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, tidak, maksudnya tidak benar bacaan Fatihahnya, itu haram menjadi imam. Ya. Dia tidak membaca secara hafal juga enggak benar hafalannya, atau bacaan juga tidak benar, ya. Hafalan terbalik-balik umpamanya. Dibacalah iyyaka na'budu, iyyaka umpamanya, dikasrahkan oleh dia. Wah, ini haram. Ya. dibalik-balik hurufnya, dibalik-balik harakatnya, enggak bisa itu. Nah, kalau orang tuh enggak bisa baca Al-Fatihah dengan tepat dan benar, haram menjadi apa dia? Imam. Karena Al-Fatihah apa? Nah, kita sudah belajar kemarin tentang rukun salat, dia melupakan rukun. Kalau itu rusak, hanya batal semua salatnya. Nah. Aw yaghumma fiha man huruf ma la yudghim. Jadi diidghamkan huruf yang tidak idgham, ya. Atau dia tukar huruf dengan huruf lain, teman. Ya. Ya qa, yang dibaca qa oleh ka, dibaca qa, teman. Ya. Atau Ar-Rahmanir Rahim, ha, ha dibaca ha, ha, ya kan itu. Ya. Tukar huruf-huruf dia bisa. Bahas kayak itu. Ia ya dibaca ia nashtain pemanya ya dibaca balik-balik huruf enggak boleh. Awliyahan fiha lahnan yuhilul makna, yaitu salam bacanya ya maknanya juga keliru jadinya, merubah makna kesalahan itu. Fahada la tasihhu imamatuhu, orang seperti ini tidak sah keimamannya menjadi imam dalam salat, ya. Illa bimithlihi li'ajzi an rukni shalah, ya. Ya, kecuali orang semisalnya karena dia lemah dari dia tidak memenuhi membeku rukun salatnya, ya. Jadi kecuali tidak ada orang dia telo dan kemudian yang lain juga tidak ada yang lebih baik, ya sudah, itu yang terbaik yang ada yang baik, ini maksudnya yang bimithlihi itu fahadala tasu imamatu ila bimithlihi li'ajzi an kurta ila bimithlihi, maksudnya apa, ya, yaitu dengan orang yang dia jadi imam tapi dia semuanya enggak ada yang bisa gitu maksudnya. Cuma dia yang lebih agak mendingan dikit. Tapi imam orang seperti ini adalah haram ketika bacaan Al-Fatihahnya tidak benar. Yang keempat adalah imam al-fasik mubtadi. Imam orang yang fasik. Ya, fasik dia adalah preman, dia jadi imam, mabuk-mabukan lah, seterang-terangan dia mabuk-mabukan, ya. Berbuat dosa-dosa besar seterang-terangan, ya. Atau bid'ah-bid'ah yang membawa pada kekufuran, itu haram sebetulnya jadi imam dia, ya. Keyakinan mengatakan Al-Quran itu tidak asli, Al-Quran itu tidak pantas untuk zaman sekarang lagi, itu semacam-macam, dia Allah-Allah, ya, orang seperti ini tidak pantas jadi imam salat, ya, bahkan haram, ya. Kemudian sebagian ada yang pendapat tidak sah sholat di belakangnya jika kefasikannya itu sangat zahir, ya. Kerjaannya ada pekerjaan orang yang sangat melakukan dosa-dosa besar, enggak boleh. Atau orang yang melakukan bid'ah mukaffirah, kekufuran, ya, mengatakan Al-Quran itu tidak asli, Al-Quran tidak dirubah, apa-apa. Atau keyakinan-keyakinan yang kekufuran yang lainnya, bid'ah-bid'ah yang bawa kekufuran. Tapi bukan bid'ah-bid'ah yang memang terjadi takwil di situ oleh para ulama, ya, sebagaimana umpamanya ulama mengatakan tentang keimanan Allah dia pisama. Nah, banyak ulama orang mengatakan Allah di semua tempat itu adalah kufur, tapi tidak dikafirkan. Orang mengatakan seperti Imam Haramain Al-Juwayni itu menjadi imam di Masjid Nabawi dan Masjid Makkah, ya, di Makkah dan Madinah. Salatnya sah, salat para orang sah, karena ini dalam perkara yang memang ada indikasi takwilnya di situ. Nah, itu. Baik, ya, kemudian sebetulnya pendapat lebih kuat di sini, ulama mengatakan dia haram menjadi imam, tapi kalau dia ditunjuk oleh pemerintah, ya, oleh kekuasaan penguasa, tentu kita terpaksa sholat belakangnya. Dan ini dikiaskan oleh para ulama seperti sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Di belakang Hajjaj bin Yusuf itu ada sebagian sahabat juga sholat. Bagi tabi'in, tabi'in, malah tabi'in sholat di belakangnya, kan gitu. Sebenarnya Hajjaj bin Yusuf terkenal kefasikannya. Ya, orang yang banyak sekali membunuh. Ya. Oleh sebab itu pendapat yang benar di sini adalah selama sholat orang yang menjadi imam sholatnya sah, maka salat makmum sah selama tidak keluar dari Islam dia. Nah, tetapi itu bagi sholat jamaah. Tapi bagi sebenarnya dia untuk menjadi imam itu tidak layak. Maka jika imamnya diharamkan menurut sebagian ulama. Ya. Tetapi jika dia itu sudah ditunjuk dan tidak bisa diganti, tentu para jamaah bisa hanya menerima, tidak punya wewenang untuk menggantinya. Maka jamaah boleh sholat di belakangnya, ya, selama sholatnya sah secara syar'i. Walaupun dia ada pelaku maksiat dan bid'ah yang secara membawa kepada kufur. Ada bid'ah-bid'ah yang amaliyah atau yang tidak bid'ah yang khilafiyah yang misang, terjadi perbedaan pendapat ulama-ulama seperti dalam sebagian masalah-masalah iman kepada sifat dan segala macamnya, ya, maka sholatnya sah. Tapi sebagai keyakinan para ulama mengatakan Al-Quran itu telah dirubah atau pokoknya yang mengingkari hal perkara-perkara yang selahirnya dalam agama itu sudah finish dan sudah valid dan dia lalu dia ingkari, lebih aulah adalah tidak boleh tunjuk menjadi imam oleh orang yang berwenang menjadi imam. Tidak boleh tunjuk itu. Itu juga pelaku maksiat yang terang-terangan. Tidak boleh tunjuk jadi imam dia. Tidak boleh tunjuk jadi imam. Itu bagi orang pemilih. Tapi kalau dia tidak bisa diganti dan itu sudah ditunjuk dan kita tetap di orang itu mau jadi imam dan tidak bisa diganti, bahwa dia bisa dia kena punya backing atau segala macam, pokoknya kan. Ya udah, kita sebagai jemaah boleh. Dan seperti pemimpin pemainnya, Imam Ahmad juga solat di belakang makmun. Para makmun ini, Imam Ahmad mengatakan, mangkal Quran makhluk fa kafir. Orang mengatakan Quran itu makhluk kafir. Sedangkan makmun ini mengatakan Quran makhluk. Karena apakah tidak kafir? Nah ini yang kita katakan, beda antara hukum mutlak dan hukum muayyan. Jadi kalaupun makmun ini mengatakan Quran makhluk, tapi tidak dikafirkan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad tetap solat di belakang dia. Karena dia sebagai pertama, dia sebagai penguasa. Nah itu, ya. Jadi persoalan-persoalan ini memang agak perlu dijelaskan supaya tidak rancu dengan masyarakat dan terjadi sebuah pemahaman yang keliru masyarakat. Baik. Jadi sebelum dia diponis kafir, sholat belakangnya berarti masih pas, kecuali bid'ahnya memang nyata keluar dari Islam itu, ya. Seperti tadi kita katakan Al-Quran tidak asli lagi, bukan? Al-Quran telah diubah. Gitu. Baik. Berikutnya al-ajiz an ar-ruku' wa sujud wa qiyam wa qu'ud. Itu orang yang enggak bisa lemah, ya, tidak bisa ruku', enggak bisa sujud, bisa berdiri, tidak bisa duduk dia. Nah, tidak mungkin jadi imam, ya. Maka tidak sah imamnya bagi orang yang lebih mampu darinya dalam hal ini. Ada orang lebih mampu, ya, enggak boleh dia jadi imam. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Baik. Masalah yang ketiga, ya, kalau tadi itu diharamkan, ya, masalah yang ketiga yang makruh imamannya, ya, ini makruh ini imamannya. Ini kalau yang tadi yang diharamkan, masalah yang ketiga yang makruh imamannya. Makruh imamah orang yang pertama lahan, wahwa banyak salah dalam membaca ayat, bukan Al-Fatihah, tapi di luar Al-Fatihah, baca ayat, banyak salah, itu makruh, ya. Amal lahan fi Fatihah bima yahilu ma yuhilu al makna. Adapun kesalahan dalam Fatihah yang merubah makna, maka tidak sah solat bersama orang tersebut. Sebentarlah berlalu kita sebutkan pembahasan tentang orang yang haram menjadi imam. Ya, karena Rasulullah sudah menyebutkan ya umul qauma aqra'uhum, yang menjadi imam, yaitu kaum itu jamaah, sekelompok orang untuk solat itu adalah orang yang paling bisa membaca Al-Quran, benar bacaannya. Dan juga makruh imam, keimaman orang yang tidak disukai oleh jamaah. Orang tidak disukai oleh jamaah karena ya pelanggaran-pelanggaran agama yang dia lakukan. Ya, au yakrahuhu aktsaruhum, itu tidak disukai oleh kebanyakan jamaah. Jadi bukan karena masalah tidak sukanya, bukan karena dia orang yang tahu agama, tapi yang jadi penilaian adalah karena umpamanya dia tidak suka, sering terlambat, umpamanya, ya, jamaah lama menunggu. Nah, itu hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh jamaah. Nah, kalau jamaah secara umum tidak senang, itu diganti. Makruh imamannya. Salah satun la turtafa salatuhum fauqa ru'usihim shibran. Rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Ada tiga jenis orang yang tidak diangkat solatnya, iaitu tidak terima ya, diangkat solatnya di atas kepala mereka sejengkal, kalau sejengkal, ya, itu seorang yang mengimami orang satu kaum dan mereka tidak suka kepadanya. Ini hati-hati kita. Yang ketiga adalah mayukhfi ba'dal huruf, ya, orang yang wala yufsih, ya, orang kadang-kadang enggak pasti dalam bacaannya, ya, tersembunyi sebagian huruf itu oleh dia. Wakadha mayukarrir ba'dul huruf, atau gagap terulang-ulang dia, terulang-ulang huruf oleh dia. Kal fa'fa, jadi fa'fa saya ulang tu fa'fa banyak diulang gitu ya. Fa'fa stabikul khairat banyak. Untuk orang gagap lah itu tentunya. Ya. Tapi yang aneh kadang-kadang secara umum orang gagap baca Al-Quran enggak gagap kadang-kadang. Nah itu suatu mukjizat dari Allah SWT. Wa tamtam, tam itu juga gagap juga dia. Maksudnya cuman ya. Ya, alladhi yukirta, itu orang yang mengulang-ulang ta. Ya, ada yang mengulang-ulang fa, ya. Fa namanya. Kalau ulang ta disebut ya. Tatakun. Ya, dia menjadi huruf dua kali ya. Ya, oh dia diulang ta yang berkali-kali umpamanya. Ya, itu tam-tam dan lainnya. Padahal kami ajli ziyaratul huruf fil qira'ah, karena menyebabkan bertambahnya huruf dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an itu enggak boleh. Baik. Yang pembahasan yang keempat adalah di mana tempat berdiri imam di antara makmum. Nah, as-sunnah taqadumul imam 'ala al-ma'mum. Yang sunnah itu imam lebih maju dari makmum. Nah, yang sunnahnya ya. Fa yaqifuna khalfal imam idza kanu itsnani fa akthar. Jadi kalau makmumnya ada dua orang, nah maka itu berdiri di belakang imam, kecuali imam satu, makmum satu, maka nanti berdiri makmumnya di mana? Sebelah kanan. Nah ini kan perlu diketahui. Kadang-kadang kecuali sholat dengan istri di belakang. Nah kalau sama laki-laki, dua orang yang sholat, satu imam, satu makmum, maka dia berpasangan sama. Ya, baik. Jadi kalau makmum dua orang, maka di belakang makmumnya, imam di depan. Nah itu sunnahnya begitu. Tapi kita punya istri, punya anak laki-laki satu. Berarti anak laki-laki seiring dengan kita, istri di belakang. Ya. Baik. Karena Rasulullah SAW apabila berdiri dalam sholat, beliau lebih maju. Qoma ashabu khalfu, dan sahabat-sahabat berdiri di belakang beliau. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim Abu Dawud, anna Jabir wa Jabbaran wa kafa ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi fa akhrahu bi aydihima hatta aqamahuma khalfahu. Jadi ada seorang sahabat namanya Jabiran, ya, wa Jabbaran, ya, berdiri dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berdiri di kiri kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya ini diorong Rasulullah ke belakang. Ditaruh ke belakang. Suruh belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya. Diambil kedua tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh berdiri di belakang Rasulullah SAW. Nah, berdiri di belakang SAW. Dan juga berdasarkan apa yang disebutkan oleh Anas, selama salat bihim Rasulullah SAW, fil bait tekelar Rasulullah SAW salat di rumah Anas, di rumah, ya, Rasulullah mengimam mereka di rumah, ya, summa ya umur Rasulullah SAW anakumu khalfau. Jadi, karena Rasulullah SAW pernah salat di rumah, ya, ibunya Anas mungkin ini maksudnya. Rasulullah SAW mengimani, kemudian dan kami berdiri di belakang Rasulullah SAW. Yusalli bina, Rasulullah salat dengan kami. Jadi di, yang pertama, jika makmum lebih dari satu, maka imam di depan, itu sunnahnya. Wa yaqifu rajul wahid an yaminil imam muhadiyan lahu. Nah, jika kalau satu orang makmum saja, maka dia berdiri sebelah kanan, seiring dengan imam, makmum tadi, makmum, itu. Lianu SAW, adarul ibn Abbas wa jabiran ila yaminihi lama waqafa an yasarihi. Ya. Ketika Rasulullah SAW, ya, pernah sholat di rumah Abu Munah, dan kemudian juga Ibn Abbas diputar ke, ketika berdiri di kiri, diputar ke kanan Rasulullah berdiri sebelah kanannya. Ya. Dan juga ketika Rasulullah juga ya, memutar juga Ibn Abbas dan Jabir, ini disebutkan sini, mana Rasulullah memalingkan Ibn Abbas dan Jabir ke kanan, lama waqafa an yasari, ketika kedua berdiri sebelah di belakang, di sebelah kiri mereka. Wa yasiqul imam wasatul makmum. Ini. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang karena jamaah ramai ya. Ini yang sering kita alami ini kalau kita dulu musim haji yaitu kita kan solat di tendanya Syekh bin Baz rahimahullah, dan kita nginap di belakang masjid beliau. Ini masjid itu besar, tenda besar, kita dikasih itu anak-anak Indonesia yang belum boleh izin masuk, untuk mesti izin musim haji. Kita belajar sama beliau, setiap selesai solat ada kajian. Nah, kita dikasih tempat di bagian belakang. Nah, kalau terlalu ramai nanti itu jemaah itu berdiri di kiri kanan Syekh lagi, karena enggak ada tempat lagi untuk solat. Nah, itu karena keramaian. Jadi boleh gitu. Nah, jadi akhirnya kiri kanan ada makmum. Di sini disebutkan itu. Dan boleh makmum imam berdiri di tengah-tengah makmum. Li'anna Ibn Mas'ud salla baina Al-Qamah wal Aswad. Karena pernah Ibn Mas'ud salat di antara Al-Qamah dan Aswad. Qala hakadha ra'aytu Rasulullah SAW fa'ala. Rasulullah SAW pernah melihat seperti ini. Jadi yang umum kondisi Rasulullah SAW itu di depan. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang tidak apa namanya, yang tidak normal, telah ramai segala macam. Ya. Dan juga Rasulullah pernah sholat jadi di tengah-tengah apa namanya, makmum. Ya, itu. Baik, kemudian yakunu dzalika kemudian bi hali darurat. Jadi di sini sebutkan kondisi itu dalam kondisi darurat. Tak mungkin ya, tak mungkin apa namanya, masjid sempit namanya. Masjid sempit. Kalau di belakang sudah ada perempuan, cuma satu saf, ini juga satu saf barisan enggak muat. Nah, terpaksa makmum berdiri di tengah-tengah itu boleh. Wa yakunu afdal wuquf khalfal imam. Tapi yang lebih utama adalah makmum itu berdiri di belakang imam. Wa takunu nisa khalfa khusufir rijal. Kemudian wanita di belakang, ya safnya wanita di saf belakang, safnya laki-laki. Berdasarkan hadis Anas ya radhiyallahu anhu. Ya. Ya. Safabtu ana wal yatim wara'ahu wal ajuz min wara'ina. Ini maksudnya aku berdiri saf dan anak yatim di belakang Rasulullah SAW. Kemudian ada perempuan yang tua berdiri di belakang kami. Nah, ini itu susunan bagaimana makmum dari imam. Baik. Kemudian masalah yang kelima ini. Nah, ini sebetulnya perkara yang diperselisihkan, masalah membaca Al-Fatihah dalam salat-salat jahriyah. Nah, ini di, kalau di sini disebutkan hal yang bertanggung jawab imam tentang makmum, yaitu makmum bertanggung jawab tentang makmum itu membaca dalam qiraat salat jahriyah, dalam salat yang jahar ya. Seperti dalam hadis Abu Hurairah yang di marfu'an, ini diangkat kepada Rasulullah SAW, ya, wa idza qara'a fa ansitu, jika imam baca maka dengarkan. Nah, wali qawli sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imam fa qira'atu lahu qira'ah. Jadi barang siapa yang salat ya berimam-imam, maka bacaannya bagi adalah bacaan imam itu adalah bacaannya dia. Nah, ini di antara dalil orang yang mengatakan kalau salat jahriyah. Jadi kan pernah kita jelaskan nih masalah hukum baca Al-Fatihah di belakang imam. Ada mazhab mengatakan kalau salat berjamaah makmum sama sekali tidak perlu baca Fatihah, cukup imam saja. Nah, ini pendapat sebagian dari Hanaf kalau tidak salah ya, atau Malkiyah. Kalau Hanabilah, dia hanya mewajibkan baca Al-Fatihah salat Siriyah. Salat Siriyah atau salat yang imamnya menjahar Fatihah tidak perlu dibaca Al-Fatihah, karena makmum sudah mendengarkan baca Al-Fatihah imam. Jadi kalau dalam salat Maghrib namanya, kalau dalam mazhab Hanabilah itu rakaat pertama, rakaat kedua makmum enggak usah baca Al-Fatihah. Salat ketiga dia baca. Salat zuhur baca semua, salat asar baca semua. Salat isya dua rakaat pertama tidak membaca Al-Fatihah. Rakaat ketiga keempat baca Al-Fatihah. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, makmum wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, walaupun salatnya salat jahriyah. Wallahu a'lam. Dengan ini kalau bertanya tentang pendapat yang saya pilih ya, saya bukan berarti seorang alim, tidak, cuman yang kalau yang bertanya ustaz lebih condong pendapat mana gitu, bukan saya karena lebih hebat, tidak, saya itu lebih condong memilih pendapat Imam Syafi'i, karena juga jawaban-jawaban yang diberikan jawab tentang hadis ini mantap juga oleh para ulama Syafi'i. Fa idza wa idza qara fa ansitu, jadi kalau dengarkan imam membaca ya dengarkan dulu. Jadi kan juga ada lain hadis lain, sungguh aku tidak suruh untuk unazi Al-Quran. Jadi yang dipersoalkan adalah ketika ada makmum bacanya keras mengganggu imam. Nah, oleh sebab itu di madzhab Syafi'iyah kalau imam selesai baca Al-Fatihah baru dia baca Al-Fatihah, baru setelah itu makmum baca Al-Fatihah. Nah, hadis yang orang baca mengendalilnya ini dalil mangka adalah imam, Barang siapa solat dengan imam, maka bacaan imam dalam bacaan baginya. Ini menjadi dalil yang umum oleh sebagian ulama tadi mendapat, pokoknya solat berjamaah tidak perlu baca Fatihah lagi. Ya, sudah baca ke imam. Nah, tetapi kan ada hadis yang tegas, ya, bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihah kitab, tidak sah salat orang yang tidak baca ya Al-Fatihah. Nah, ini masalahnya. Jadi ini khilaf para ulama, tetapi tentu kita mencoba melihat alasan-alasan setiap ulama, bukan kita lebih pintar. Nah, kita hanya ini menelaah pendapat mereka, hujah-hujah mereka, cara menjawab hujah yang lain. Itu sebetulnya. Adapun salat syariah, maka imam tidak bertanggung jawab baca Al-Fatihah untuk makmum. Nah, itu mazhabnya Hanabilah sebetulnya. Jadi kalau Imam Syafi'i, imam tidak bertanggung jawab untuk baca Al-Fatihah setiap salat berjamaah, tapi makmum harus baca Al-Fatihah. Dengan kalau enggak salah Malikiyah dan Hanafiyah, mereka memilih bahwa bacaan imam adalah bacaan orang di belakangnya. Yang ke masalah yang keenam, ini berapa lagi? Masih jauh ya. Waktunya tinggal berapa ini? Sudah hampir ya. Selesai. Hukum mendahului imam itu tidak boleh. Ya. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah, kalau enggak salah itu batal salat makmumnya. Ya, kalau menurut mazhab Hanabila, membuat kutuan telah melakukan sebuah perbuatan yang haram. Nah itu. Nah, tidak boleh mendahului imam. Ya, barang siapa yang malah takbir sebelum imam bertakbir atau ihram, maka solatnya batal. Tidak sah solatnya. Karena syaratnya harus dia mendatangkan takbir ihram itu setelah imam. Nah, dan ini dia tidak melakukan. Dia malah mendahului imam, maka tidak sah solatnya itu. Wala ma'mum ayushri'a fi af'al salat, dengan seorang makmum hendak dia melakukan perbuatan-perbuatan kegiatan salat itu setelah imamnya, berdasarkan hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih, sungguhnya imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam sudah takbir baru kalian takbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam rukuk baru kalian rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd, jika imam sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana wa lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud baru kalian sujud. Jadi harus ikut. Dan karena ada ancaman, kemarin sudah pernah cerita sebuah hadisnya, tidakkah takut salah seorang yang suka mendahului imam ketika bangkit dari sujud, dia dulu bangkit dari imam, ya Allah merubah mukanya menjadi seperti muka keledai. Ya. Baik. Fa in wafaqahu fiha aw fi salam kariha li mukhalifin. Jadi kalau pas sama-sama dengan imam, gerakannya itu makruh hukumnya karena menyalahi sunnah. Ya, walam tuf salatu, dan tidaklah batal salatnya kalau bersama. Lau istama mau fi rukun. Jadi kalau sama-sama dengan imam. Imam rukuk dia rukuk sama persis gitu ya, tidak terlambat. Dan yang benarnya imam rukuk baru kita rukuk. Imam bangkit dia tidak baru kita bangkit. Kalau sama-sama itu hukumnya makruh. Baik. Wa in sabaqahu haram, maka itu perbuatan haram. Nah, ini yang berbeda pendapat ulama di sini. Ada yang mengatakan batal salatnya, ada dia berdosa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tasbiquni biruku' wala bisujud wala bilqiyam, jangan kalian mendahului aku dengan ruku' ya ketika salat maupun salat berjamaah, dan jangan pula dengan sujud dalam sujud dan juga berdiri. Wan nahyu yaqtadi tahrim, larang ini membuat diharamkan ya, adalah hukumnya ya haram. Larang ini menunjukkan tentang keharaman yang mendahului imam. Dan juga hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, tidakkah takut orang mengangkat kepalanya sebelum imam bangkit dari sujud itu? Ayyuhallahu ra'sahu ra'sa himarin, Allah merubah kepalanya seperti kepala himar, sebelah keledai. Okay. Itu hukum mendahului imam. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu salatnya batal mendahului imam itu. Masalah yang ketujuh, ahkam mutafarriqah fil imam wal jamaah, ada berapa hukum yang berkenaan dengan imamah dan jamaah, hukum masalah imam dalam salat dan berjamaah. Pertama, di antara hukum yang berhubungan dengan perkenaan dengan menjadi imam dalam salat dan jamaah yang setelah yang apa tambahan dari yang sebelumnya di apa yang telah disebutkan, istihbabu qurbil ulil ahlam wa nuha minal imam. Nah, itu yang pertama adalah hendaklah yang di belakang imam itu ada orang yang layak menggantikan imam, itu artinya ulil ahlam, orang yang sudah balik, orang yang berakal, itu maksudnya situ. Ya, qayyadim ulul fadl, dan bahkan orang lebih berilmu, ya, itu orang memiliki keutamaan-keutamaan. wal aqal, ya juga orang cerdas, wal hilm, yang lembut, wal ana, yang orang yang tenang. Itu yang diusahakan di belakang imam, ya, pas di belakang imam. Maka kalau kita lihat di, seperti kejadian di waktu Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Siapa yang menghentikan? Langsung Abu Ramu bin Auf maju salat. Jadi karena memang yang di belakang Umar bin Khattab itu kan sahabat-sahabat yang senior-senior. Dan juga sabda Rasulullah menyebutkan liyali minkum ulul ahlami wa nuha. Hendaklah yang di belakangku itu di antara kalian orang yang punya kecerdasan, orang yang sudah balik, ya. Dan orang yang cerdas, orang yang punya kecerdasan, dan orang yang, maksudnya orang yang berilmu lah, itu maksudnya. Suma ladinal, kemudian orang yang berikutnya, kemudian orang yang berikutnya, kata Rasulullah SAW. Hikmah dalam hal itu adalah ayak khudu anil imam, ya. Jika imam ada yang lupa, ada yang keliru, dia bisa mengingatkan, baik bacaan maupun gerakan solat. Wa iftatu alaihi fil qira'ah, jadi bisa mengingatkan bacaan jika lupa, ya. Wa yatakhalafu minhum man syaa. Jika upamanya imam ini punya uzur, batal wudunya, atau dia tidak sanggup menjadi imam karena sakit atau apa, dia tarik orang belakang untuk jadi imam. Begitu kan, toh? Nah, boleh. Ya. Kemarin kan ada yang sempat viral juga, salah satu masjid di Riyadh, ya, imam masjid Raji kalau enggak salah, ketika imamnya baca Al-Fatihah suaranya serak, enggak kedengaran, sulit dengan suara beliau. Tuh, maka dia beliau pindah ke belakang, tarik orang di belakang beliau jadi imam. Nah, begitu. Dan itu sebenarnya kita sebutkan sebagai inspirasi, ya. Dalam kepemimpinan juga banyak keinspirasi. Kalau kita sudah lemah, sudah enggak sanggup, ya silakan orang yang mampu. Al-hirsu ala safil awal, dan juga dianjurkan yaitu fokus untuk cepat mengisi saf yang pertama. Dianjurkan bagi makmum untuk maju ke saf yang pertama dan berupaya harisnya, itu maksudnya bersungguh-sungguh untuk selalu di saf pertama, ya. Wa yuhadziru min ta'khur, ya, diperingatkan oleh Rasulullah, jangan terlambat, jangan suka di saf yang belakang. Nah, jadi maka dianjurkan kita cepat ke masjid supaya dapat saf pertama, saf yang di depan. Nah, kadang-kadang jangan, kita sudah duluan ke masjid malah salatnya di belakang. Tidak begitu, kita maju ke depan. Dan ini memang aturan Islam sebetulnya, ya, sehingga orang yang lebih dahulu, dia lebih dahulu ke depan. Karena kalau dia di belakang, pokoknya taruh sini, ya, ini satu hikmahnya. Pokoknya orang dulu datang, dia isi saf yang keempat dan ketiga. Tentu dia orang harus merangkai kepalanya, dia akan terganggu. Itu di antaranya. Tapi kalau dia isi saf yang depan, penuh saf yang berikutnya, penuh saf yang berikutnya, penuh saf yang berikutnya, kan gitu aja. Bagus aturannya. Nah, kalau jemaah malah saf yang depan banyak kosong, terus yang sebelakang udah penuh, kan itu kadang-kadang orang di luar lihat, oh udah penuh masjid ya. Gitu kan? Padahal depan masih kosong. Nah, itu, atau dia melihat ada kosong depan, akhirnya dia mengganggu, melangkahi. Maka dalam suatu hadis, ketika ada orang melewati orang mengusap ke depan, ya, kata Rasulullah, "Faqad adzaita." Ya, engkau hai fulan, duduk di tempatmu, di mana tempat, kata Rasulullah. Engkau sudah menyakiti orang, kata Rasulullah. Ini enggak boleh itu. Subhanallah, bagaimana ya? Islam itu sebetulnya mengatur pengikutnya sangat peduli dengan orang lain, gitu juga ya, sampai melangkahi orang itu aja diatur oleh Islam itu. Nah, itu begitu hormat, saling menghormati, saling menghargai sama muslim. Ya, mengapa kita tidak akan cinta kalau kita semakin mempelajari agama Islam ini, akan terlihat oleh kita agama Islam ini subhanallah, ya, benar-benar adalah agama yang sangat sempurna sekali dalam petunjuknya. Baik, kemudian ya, kata Rasulullah SAW, taqaddamu fa'atimu bi, ya, hei, maju ke depan, kata Rasulullah, kemudian fa'atimu bi, fa'atamu bi, ya, kalian berimam denganku, waliyatamma bikum man ba'dakum, ya, ikuti aku, dan ikut orang belakang kalian itu mengikuti lagi, kata Rasulullah SAW. Lazal qawmi ta'khir hatta yu'akhirumullah, ya, orang yang suka mundur-mundur cari tempat belakang, Allah akan mundurkan dia nanti. Nah, itu suatu tidak diberkahi Allah dia, maka Allah akhirkan dia. Dan juga sabda Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nas ma fi nida'i wa safil awal," seandainya seseorang, seandainya manusia tahu keutamaan, ya, dalam apa namanya menjawab azan, untuk melaksanakan azan, atau dalam menyaih saf yang pertama, ada mendapatkan saf pertama, ya, atau menjadi azan dan mendapatkan saf pertama, jadi muazin, "Lam yajidu illa yastahimu," sehingga mereka harus cabut lot. Dastaham. Mungkin mereka akan mau jabut lot untuk mendapatkan jadi muazzin, itu keutamaannya. Ini baru keutamaan menjadi muazzin dan mendapatkan saf awal. Adapun perempuan, maka dianjurkan bagi mereka adalah saf yang paling akhir, yang terakhir. Tadi sudah sebutkan khair sufu rijal awaluha wa syarru akhiruha wa khair sufu nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Sebagai saf laki-laki yang di depan, yang di media yang paling belakang. Sebagai saf wanita yang paling belakang, yang paling jelek ada paling depan. Ini ada penjelasan oleh ulama setelah kita baca-baca berbagai referensi. Kata ulama, kalau sekarang setelah dibatasnya kalau di masjid Nabawi kan sudah jelas pembatasnya, enggak mungkin kelihatan laki-laki di depan gitu kan toh. Nah, atau sudah hanya hijab, maka ulama justru mengatakan itu sekarang, ini istiadat ulama mengatakan, karena dulu apa alasan Rasul mengatakan demikian, supaya ya agak berjauh antara jarak laki dan perempuan, itu maksudnya menjaga fitnah. Kalau sekarang kan sudah tertutup, maka setelah saya baca ada beberapa penjelasan, kalau sekarang sudah ada pembatas itu safnya wanita lebih utama di depan jadinya, karena madaratnya sudah tidak ada gitu. Wallahu a'lam ya, itu saya hanya sebagai informasi saja ya. Kemudian yang juga dianjurkan adalah meluruskan saf dan merapatkan saf. Nah, ini yang pernah diejek dan dilecehkan oleh salah seorang pimpinan ormas di Indonesia, masalah merapatkan saf katanya kan. Karena memang ada hadisnya. Allah Rasulullah SAW menyebutkan kalau kalian tidak rapatkan saf, kalian akan diisi oleh setan saf itu dan mengganggu kalian sholat. Ini malah kata orang ini mengatakan, oh bagus kalau setan ikut sholat. Setan ikut sholat memang sholat dia, ini ganggu orang sholat. Ya, kalau ikut sholat itu bukan setan. Setan enggak, bukan ikan-ikan ikut sholat dia di antara sholat itu, mengganggu orang sholat. Ya, tapi beginilah kondisi kadang-kadang sebagian orang yang ketika hawa nafsunya, akalnya dipermainkan dalam agama ini, menjadi ya bumerang bagi dirinya sendiri, menunjukkan kebodohannya kepada umat secara nyata. Jadi merapatkan saf, dan menutup celah-celah. Wa itmamu saf al-awwal, menyempurnakan saf pertama dulu. Maka kata Rasul, atimu shufuf, ya. Kemudian stau, tarasu, itu disebutkan oleh Rasulullah. Ya. Wala takhtalifu fa takhtalifa qulubukum, jangan kalian mencong-mencong, ya, menyebabkan hati kalian juga saling berselisih nanti. Maka dianjurkan untuk imam untuk menyuruhkan meluruskan saf. Maka Rasulullah SAW juga Umar Khattabnya dan juga Rasulullah SAW para sahabat yang menjadi imam setelah menjadi pemimpin secara Rasulullah SAW, itu mereka melihat sebelum sambil ke depan, ya itu memberitahu saf-saf yang belum lurus. Nah. Baik. Jadi imam itu harus berkewajiban juga menyuruh makmum untuk meluruskan saf dan mengisi celah-celah ya, sebelum masuk ke dalam salat, sebelum dia menjadi imam memulai salatnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sawu sufufakum, ya, luruskan saf kalian. Kenapa tidak istaqimu? Beda antara istaqimu dengan sawu. Kalau kita liti secara bahasa, istaqimu lurus tapi belum tentu lurus, belum tentu lurus begini, lurus tapi miring, kan tuh. Nah, tapi kalau sawu itu benar-benar diperhatikan lurus dan tata, ya, tidak mencong-mencong. Jadi, maka subhanallah, lafad nifili dalam agama itu ya, bahasa Arab itu sangat teliti. Sawu, ratakan saf kalian, fa'inna taswih sufuk, mintaum sholat, karena kesempurnaan saf itu, kalian lurus saf itu adalah kesempurnaan sholat. Dari Anas radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, uqimatus sholat fa'akbala alaihi Rasulullah SAW. Ya, setelah diiqamahkan sholat, maka Rasulullah menghadap dengan wajah kepada kami, kayak makmum gitu, aqimu sufukum, luruskan saf kalian. Wa tarasu, rapatkan. Fa inni araakum min wara'i dhahri, karena saya bisa melihat kalian dari belakang punggung saya. Berkata Anas, kana ahaduna yalzaku aw yulziku. Yulziku mankibahu bimankibi sahibihi. Kata Anas radhiyallahu anhu, bagaimana sifatnya sahabat merafatkan saf, yaitu saling bersentuhan antara pundak bahu dengan bahu sahabat yang lain. Itu bersentuhan. Ya. Wa qadamahu bi qadamihi, ini apa namanya, tumit dengan tumit, itu dia, tumit dengan tumit, bahu dengan bahu, ya itu. Tapi ini juga perlu perhatikan yang normal, jangan nanti supaya rapat, karena memang orang di kiri kanan tidak rapat, dia malah tumitnya menjadi lebar, sholatnya menjadi mengangkang begini, enggak boleh. Tetap normal saja, kalau orang kiri kanan enggak mau merapatkan, ya sudah, itu salah dia. Ya, kita yang penting kita normal. Nah, kita kalau dia kosong ke kanan, kita kosong ke kiri, kita rapatkan ke kanan dengan normal juga. Jangan kita dari supaya rapat kiri kanan kita ambil dan kita akhirnya kita mengangkang salatnya, enggak benar itu. Nah, enggak lurus berdirinya gitu. Nah, itu perlu diperhatikan juga oleh sebagian. Ini. Baik, ya. Jadi yang normal kalau memang yang kiri kanan enggak merapatkan, kita geser ke kanan, rapatkan. Nah, berarti orang yang sebelah kiri kita harus merapatkan lagi gitu. Jadi bukan rapat kiri kanan maksudnya. Karena kalau rapat kiri kanan jadinya begitu nanti. Antum terpaksa melebarkan ngangkang kaki antum jadinya. Baik. Baik, kemudian ya, jadi kata Anas adalah pundak dengan pundak itu, bahu dengan bahu tadi saling bersentuhan dan juga tumit dengan tumit. Baik, kemudian juga, nah ini ya, dianjurkan menyempurnakan saf yang pertama kemudian berikutnya. Ya, saf yang pertama sudah sempurna, baru isi saf berikut. Bagaimana cara mengisinya? Nah, ini juga pada petunjuk. Jadi saf yang terdekat itu adalah saf yang kepada imam. Ya, kemudian saf yang pertama. Jadi, kalau imam di sini, kalau menyambung saf kedua, bukan dimulai di ujung tengah, di ujung kanan, karena ada sebagian paham, ini memang sebagian pendapat ulama Syafi'i ya, menyambung saf kedua dimulai di belakang, enggak. Memulai saf kedua itu sesuai dengan sunnah itu adalah di tengah. Nanti kalau datang lagi baru isi sebelah kanan. Nah, ini maksud dari hadis bahwa malaikat ya mendoakan mayamin sufuk, itu saf yang sebelah kanan. Nah, begitu. Kalau sudah terisi sebelah kanan, nah ini kan tengah. Nah, nanti kalau datang lagi kiri kiri. Jadi beransur begitu terus ke kiri kanan saf itu. Jangan diisi panjang di sana. Ya tuh menyambung ke sini nantinya. Nah, jadi petunjuknya yang benar begitu dalam sunnah. Ya sudah sempurna saf yang pertama tadi, nanti saf yang kedua diiri di belakang imam ini. Nah, datang orang lain diisi sebelah kanan, kemudian baru diisi sebelah kiri. Tapi bukan berarti harus berat sebelah ya, kanan dulu baru, enggak. Jadi harus satu seimbang. Ini yang maksudnya taswiyah ya dan torosu. Nah, itu subhanallah kalimat itu sangat teliti itu, ya. Falyakun fi akhir sufuf, ya. Kemudian fa idza kana naqsun falyakun fi akhir shufuf. Jadi kalau ada yang kurang dari barisan saf itu, yang saf yang terkurang itu yang terakhir. Ala tasuf kama tasuful malaikatu inda rabbih. Tidak kalian membuat saf kalian seperti mana saf-saf malaikat di sisi Tuhannya. Aqul ya Rasulullah wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbih? Ya. Bagaimana sifat safnya malaikat di sisi Tuhannya? Qala yutamimuna shufuf al-awwal wa yatarasuna fi shaf, yaitu mereka menyempurnakan shaf yang pertama kemudian mereka merapatkan shaf. Kemudian yang keempat ini terakhir pembahasannya adalah salat orang sendirian di belakang imam, salat berjamaah tapi sendirian dia, tidak di shaf dia. Nah, bagaimana ini? Ini adalah salatnya batal. Nah, tidak sah salat orang seorang sendirian di luar shaf dia. Di belakang shaf. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la salata li munfarid khalfas shaf. Tidak sah salat orang yang salat sendirian di belakang shaf. Maka oleh sebab itu sebagian ulama solusi menyebutkan, kalau dia orang masih banyak beruduk, itu kemungkinan pasti dia dapat teman. Tapi kelihatan sudah enggak ada orang dapat teman, maka sebagian ulama meminta memberikan begini, petunjuk begini. Memanggil orang salah satu orang di saf yang di depan untuk berdiri di belakang sehingga dia buat saf berdua gitu. Ada sebagian pendapat ulama seperti itu juga. Sebagian ulama lain ada yang mendapatkan juga memberikan solusi juga, ini yang saya baca penjelasan mereka. Jika memang sudah pastikan ada orang datang lagi ya, maka dia boleh berdiri ke depan di samping sebelah kanan imam. Itu antara solusi-solusi ini yang disebutkan para ulama. Ya. Atau kalau memang itu tidak memungkinkan, tadi adalah menarik salah seorang orang yang ada di saf depan untuk dia diri di belakang saf dia. Maka ini karena kesahan saf di salat orang ini wajib, maka dia wajib mencari teman. Nah, oleh sebab itu, maka rukhsah bagi orang di depan tadi untuk dia membantu orang yang di belakang sendirian tadi. Maka tarik salah seorang ke saf belakang dari saf yang di depan. Itu solusi yang saya baca di pendapat para ulama. Dan juga dasarnya Rasulullah melihat seseorang solat sendirian di belakang saf, maka Rasulullah menyuruhnya untuk mengulang solat. Ini tegas berarti, tegas sekali. Cuman sebagai ulama ada yang mengatakan sah solatnya, karena memang kan dia sudah darurat, tidak ada orang, bagaimana lagi tetap solat sendirian kan tidak salah, gitu. Lalu bagaimana jawaban di sini? Jawaban hadis ini, Karena orang ini sholat sendirian, padahal di depannya sebenarnya memungkinkan untuk diisi oleh dia. Ah, itu. Ini saya baca pendapat ulama mengatakan ada yang melakukan sholat belakang sendirian. Kalau orang sholat depan sudah benar-benar penuh, sholatnya sah kalau di sendirian. Lalu bagaimana dengan hadis ini menyebutkan orang sholat sendirian di belakang jemaah tanpa di shaf, itu sholatnya batal dan Rasulullah menyuruh. Mereka menyebutkan indikasinya mungkin saat itu. Mungkin saat itu adalah dia tidak memenuhi shaf yang masih ada tempat di depan. Gitu. Wallahu'alam, tentang diskusi ini yang lebih mantap sebetulnya adalah karena kita tidak mungkin ya berpersangka-persangka prediksi seperti itu. Yang penting Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang sholat belakang shaf sendirian. Kalau masalah sahabat juga akan tahu ya, sholat memenuhi shaf itu adalah utama. Para sahabat Rasul juga orang yang paling haris dalam melakukan kebaikan. Gak mungkin mereka akan sholat sendirian, semuanya shaf di depan masih bisa untuk diisi. Jadi itu jawaban juga gitu. Maka oleh sebab itu yang lebih tepatnya adalah jangan sampai sholat sendirian di belakang shaf. Itu aja intinya. Ya. Kalau solusinya yang paling ringan adalah meminta bantuan orang di depan shaf satu untuk mundur ke belakang. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada jumpa yang akan datang akan bahas sholat orang-orang yang punya uzur. Nah, punya uzur ini banyak ini. Termasuk di antaranya sholat orang yang zakit. Gimana? Termasuk adalah sholat ketika seseorang kebanjiran. Gimana dia sholat? Kebanjiran, sudah waktu ini banjir gak berhenti-berhenti. Nah, gimana? Nanti akan dibicarakan di sini. Ya, sholat orang yang sakit. Ya. Dan seterusnya ini ada dibahas di sedikit di sini, tapi kita bisa mengambil inspirasi sebetulnya di sini kan meringkas, ya kebetulan ya saya sebelum mengajar ini maka saya memilih materi ini adalah di antara alasan saya sebutkan kepada teman-teman adalah saya ingin murojaah ilmu fikih saya. Jadi saya sebelum menyampaikan materi ini saya juga membaca sekian referensi. Ya sekian referensi, ya sambil murojaah. Jadi memang mengajar itu salah satu teori untuk bagar ilmu kita untuk dimurojaah. Kalau saya tidak ngajar materi ini, mungkin saya tidak murojaah ilmu-ilmu yang kadang-kadang ditanya juga sudah lupa apa jawabannya. Gitu. Ini satu faedah sebetulnya. Saya lebih mengambil faedah dari mengajar ini. Ya dari antum semua, terutama adalah murojaah ilmu-ilmu yang lama sudah enggak diulang-ulang lagi, ya kan pasti lupa lah. Ya. Pasti lupa, banyak lupa, bisa dikatakan bisa 60% bisa lupa ilmu-ilmu begini karena tidak dibaca lagi, karena selama ini kajian saya lebih banyak fokus ke masalah akidah ya, karena memang itu juga efeknya keahlian di situ, karena kejurusan yang saya mendalami. Tapi tentu hal ini juga penting untuk kita jelaskan kepada umat gitu. Maka setelah kita selesai bicara masalah kemarin atau apa usul iman fidul kitab sunnah, saya ingin membahas kitab ini karena ringkas ya, walaupun kadang-kadang kita jabarkan hal-hal yang rinci sedikit perkara-perkara yang ada di dalam suasana kita dalam keseharian kita yang perlu kita ketahui. Demikian, terima kasih banyak teman-teman. Insyaallah kita akan jumpa lagi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kesempatan kepada kita dan berkahi umur dan waktu kita. Terima kasih. Kami kembali kepada moderator untuk membacakan pertanyaan jika ada yang masuk. Allahumma amin. Alhamdulillah. Allah dibalik tik Ustaz. Untuk pertanyaan yang masuk di kolom Q&A akan saya bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mukti Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati dan memuliakan Ustaz di dunia wal akhirat serta memberkahi keilmuan Pak Ustaz. Amin ya Rabb. Ustaz, imam ana kalau baca Fatihah bagian ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya itu kurang penarikan tasjid. Ya Ustaz, lebih plat H-nya, besarnya juga lebih kasar suaranya. Apakah itu sah sholatnya? Karena anak dengar makhraj huruf Al-Fatihah dalam sholat harus sempurna. Mohon ilmunya ya Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Baik, kalau itu tidak terlalu jelas ya, hanya hampir-hampir lahan, itu lahan namanya, tapi tidak jali, insyaallah sholatnya sah. Ya, tapi barangkali mungkin diberi masukan kepada suaminya atau saudaranya untuk berikan masukan kepada takmir ataupun mengajak mengadakan tahsinul Quran, diajak imam itu, nah itu mungkin lebih bagus. Kita carikan solusi untuk itu. Bukan mungkin yang begitu bukan sholatnya imam saja, mungkin yang lain juga bacaan fatihahnya juga kurang bagus. Nah, itu solusinya. Insyaallah kalau tidak lahnan jali, tidak merubah harakat, tidak merubah huruf, insyaallah. Tetapi tetap merupakan sebuah lahan, ya. Jadi maka solusinya adalah kita memberikan usulan ke takmir atau suami kita yang itu memberikan usulan, ataupun saudara kita yang laki-laki bisa mengusulkan, atau anak kita menyampaikan usulan untuk biar untuk imam mungkin dipilih yang lebih baik bacaannya. Kemudian juga mungkin masjid kita perlu mengadakan tahsin makhraj al-fatihah umpamanya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Akihin Abu Dani, Jakarta Selatan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, apabila seorang ikhwan menjadi imam sholat di mana semua makmumnya adalah akhwat dan bukan mahramnya, apakah tetap dilakukan iqamat oleh akhwat? Karena seperti diketahui bahwa semua bagian dari akhwat itu adalah aurat termasuk suaranya. Syukran. Baik, di sini ada dua hal yang perlu dijelaskan. Pertama, kalau dia jadi imam, dia yang qomat. Enggak akhwatnya yang qomat. Enggak akhwatnya yang qomat. Kecuali yang menjadi imam, akhwat juga bisa memberikan pola iqamahnya. Ya, kalau azan, enggak ada bagi wanita. Nah, adapun mengenai suara, itu berbeda khilaf para ulama. Apakah suara wanita itu aurat atau tidak? Tetapi para wanita bila bicara dengan laki-laki tidak boleh merendahkan suaranya yang mempengaruhi. Ya. Nah, iqamah ini sebetulnya bukan daur bagi wanita jika ada laki-laki maksudnya. Ya. Jambika juga suaranya bisa mengganggu juga. Ya. Bisa saja setan menghiasi suaranya tadi. Jadi kalau dia mengimami, maka dia langsung qomat saja imam itu. Jadi enggak masalah jadi qomat. Jadi imam dia qomat. Dia yang qomat, dia yang imam. Bahkan boleh dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Ya masalah. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Akihin Ambudani juga. Terkadang ada imam yang bergerak atau berpindah rukun dahulu sebelum mengucapkan takbir intikal. Sebagai makmum, apakah mengikuti gerakan imam atau menunggu imam mengucapkan takbir intikal? Syukran jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Di sini juga harus dua hal yang harus dijelaskan. Pertama, kapan dibaca takbir intikal? Takbir intikal itu saat mau pindah, bukan setelah berpindah. Itu yang saya jelaskan. Memang ada beberapa pendapat ulama setelah selesai pindah. Ini kan takbir untuk beri peringatan akan pindah, maka dibaca Allahu Akbar, rukuk kita. Bukan rukuk dulu Allahu Akbar, nah gak ketemu dia. Ya, itu sudah masuk rukun, kita baru takbir namanya. Nah, oleh sebab itu ulama menyatakan saat mau bergerak akan pindah pun baru baca Allahu Akbar. Nah, makmum ikuti adalah suara imam. Ikuti suara imam. Ya, bukan gerakan imam, tapi suara imam menjadi patokan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Yendra Nursami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ana mau bertanya, beberapa kali mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat dan pada saat apa saja mengangkat tangan ketika takbir, Ustaz? Rasulullah SAW dalam sebutkan kemarin, kita sudah sebutkan dalam perkara-perkara hal yang wajib dalam sholat dan yang sunnah. Takbir intikal menurut mazhab Hanabilah dan sebagian ulama yang lain adalah wajib di antara hal yang wajib dalam sholat. Adapun takbir atau ihram itu rukun. Nah, itu bedakan. Jadi setiap apa gerakan disebutkan hadis Anas yang lainnya kemarin kita tuliskan adalah mengangkat tangan saat akan ruku, ya. Saat ruku Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu minna juga angkat, ya. Kemudian saat turun ke bawah, nah, itu enggak ada, enggak diangkat tangan lagi, ya. Allahu Akbar lalu turun, ya, enggak, ya, yang dilaksanakan adalah Allahu Akbar langsung turun, gitu. Kemudian bangkit dari sujud kita apa namanya Allahu Akbar, ya, tapi tidak apa, enggak tangan. Memang di sini ada hadis lain, soal Hasan Syarbani itu di Hasan kalau salah sudah disunahkan untuk apa namanya, tapi Allahu Alam yang yang kemarin-kemarin kita bahas, ada beberapa tempat-tempat yang situ kita dianjurkan untuk mengangkat tangan dan tidak perlu mengangkat tangan. Seperti umpamanya kita di rakaat bangkit dari apa? Dari rakaat pertama kita mau berdiri nih, ke rakaat kedua. Nah, ini yang hadis saya katakan tadi. Syalabani mengatakan itu kita ada yang mengatakan takbir di waktu antara dua sujud. Nah, kalau bedanya kalau rakaat pertama dan rakaat kedua, kalau rakaat kedua kita nanti selesai dari ruku, duduk antara apa? Duduk tahiyatul awal, kalau salat maghrib atau salat isya, salat asar, salat zuhur, nanti baru ke atasnya setelah kita di atas Allahu Akbar, baru kita angkat tangan lagi. Itu posisi-posisinya kita yang angkat tangan. Ya. Setiap akar ruku, setiap bangkit dari ruku, itu. Itu yang kita apa namanya? Mengangkat tangan, kemudian saat dari bangkit dari tahiyatul awal. Bangkit dari tahiyatul awal, kita di atas baru kita angkat tangan lagi. Ya. Itu yang dapat saya jawab ya tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Allah ya barik fiik, Ustaz. Untuk pertanyaan kedua dari orang yang sama, Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang anak yang belum balig berdiri di saf pertama? Jazakallahu khairan, Ustaz. Kalau anaknya mubayyiz boleh. Itu antar ulama membolehkan mubayyiz. Ini sudah kita sebutkan kemarin. Jadi imam pun sebetulnya tadi enggak dibahas ya dalam pembahasan kita lain saya baca. Bagaimana imam seorang anak itu juga ada pembahasannya. Kalau dia mubayyiz, artinya sudah berumur 7 tahun dan mengerti gerakan solat, itu dia boleh tidak memutus saf. Yang disebutkan oleh sebagian ulama, anak yang bisa memutus saf itu anak yang tidak mubayyiz, yang dia tidak berdiri saf, berkeliar ke mana-mana, nah itu diantara tidak boleh di saf pertama. Tapi kalau bisa, jangan dibiarkan pas di belakang imam, ya, pas di belakang imam itu menyalahi sunnah. Utamanya ada orang-orang dewasa yang di belakang imam itu. Gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Allahu yubarik fiik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini tidak ada nama, hanya nomor. Barakallahu fikum, izin bertanya, Ustaz. Bolehkah dalam rangka memberikan pelajaran untuk para talib, maka imamnya dibuat rolling atau bergantian untuk walau diketahui masing-masing dari mereka ada kekurangan dan kelebihan dalam ilmu sunnah. Baik, boleh. Itu dibolehkan, tadrib namanya, tadrib umpamanya di pondok, anak-anak yang sudah 3 kelas aliyah, karena mereka akan tamat, hafalan juga bagus, makhraj juga bagus, kemudian di rolling, tidak masalah, boleh, ya, boleh dalam rangka pendidikan, boleh, wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik, Ustaz. Untuk pertanyaannya ini, Hina Budani ini kayak pas Nasr Ustaz, ada pertanyaan satu lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, satu pertanyaan lagi. Bila tidak memungkinkan untuk menarik orang di sub di depannya untuk menemani di belakang karena ketidaktahuan ilmu orang lain tersebut, apakah tetap sah sholat sendirian di belakang? Syukron jazakallahu khairan atas penjelasannya. Wallahu a'lam, saya ana lebih nyaman mengambil pendapat bahwa kalau dia tidak mendapatkan orang untuk dia di saf belakang tadi dan dia tidak mungkin untuk berdiri di samping kanan imam ke depan, maka lebih baik dia tunggu orang lain nanti setelah, kalau dia memang tidak bisa ikut imam karena dia punya uzur ya, dia ada boleh sholat sendirian setelah itu kalau memang tidak ada orang lain ya. Cuman dalam prediksinya ada orang yang akan sholat kemudian dia ikut. Nah, sebagai ulama mengatakan sholatnya sah. Tadi yang kita sebutkan silahkan sebagai ulama ada mengatakan sah sholatnya sah. Gitu. Kalau nggak salah menurut mazhab Syafi'i sah sholatnya. Sebagai ulama yang lain mengatakan itu tidak sah. Kalau setelah saya membaca penelitian beberapa penjelasan kesalahan hal ini, saya lebih condong mengambil pendapat ulama yang mengatakan sholat tidak sah. Sholat sendirian belakang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Uktiliananda. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Jika ada seorang yang lebih paham fikih sholat tapi bacanya kurang makrosnya, dan ada seseorang lain yang bacaan Al-Qurannya lebih baik sesuai makros dan tajwid, sedangkan pemahaman fikih sholatnya kurang, siapakah yang diutamakan menjadi imam? Ini juga khilaf, tapi yang sahih dari hadis Rasulullah juga pendapat ulama yang lebih banyak menjadikan adalah yang akra'uhum. orang yang lebih bagus bacaannya Al-Fatihahnya, karena ini imam diutamakan. Gimana kalau dia salam salat? Para ulama menyebutkan juga fikih dalam salat itu memang penting, tetapi kan kejadian-kejadian yang sifatnya butuh kepada fikih itu kan juga tidak mesti terjadi setiap salat. Nah, itu juga jawaban para ulama. Ya. Jadi kalau kita memang belajar fikih ini, masya Allah ya, diskusinya panjang sebetulnya, diskusinya banyak gitu, agak rumit mendiskusikannya. Gitu. Tapi wallahu alam, kalau dia bacaannya bagus, makarnya bagus, kemudian dia pahamlah secara jumlah, secara global tentang apa namanya pelaksanaan solat, ya. Kalau dia sujud sahwi selama macam kalau dia lupa, dia paham itu, sudah dia jadi imam. Karena dia lagi, karena memang hadisnya buat akhra hukum yang lebih bagus bacaan Al-Qur'annya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yubarik ini, Ustaz, semua pertanyaan sudah dibacakan, selanjutnya diarahkan ke Abu Ustaz. Syukran dulu. Baik. Bagaimana jika penguasa yang berhak menjadi imam tapi bacaan Al-Fatihahnya belum benar, misal Mustahil atau Mustahil bukan minta alih, masih berhak menjadi imam sholat? Ya, kalau dia penguasa ya, makanya ulama berbeda, maka dia wajib kita imam saja. Makanya kata Rasulullah SAW, ya fa'in asabu falakum wa'in akhtau falakum wa'alaihim. Jadi imam itu kalau dia salah sholat, ya, kalau dia kita tidak bisa memilih kan, karena dia mau menjadi imam. Nah, dah, kita tetap sholat di belakangnya, ya sholat kita sah, sholat dia yang salah dan tidak sah, tapi kita berimam tetap sah kata Rasulullah SAW. Jika imam itu adalah imam yang memang imam pemerintah, penguasa, dan dia tidak mau digantikan, ya mau digantikan, atau tidak meminta ganti orang lain, maka sholat makmumnya sah. Dan juga imam seharian, kalau dia enggak bisa diganti, ya ngotot punya masjidnya dia ataupun bagaimana ya, takmir pemainnya udah sepuh ya, tetap aja ngotot. Nah, udah. Jika dia salah, ya, dia sudah diingatkan, kemudian jika dia salah dalam salatnya, maka yang makmum tetap sah salatnya, dia yang salah salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya dapat jawab dengan hadis Rasulullah. Apakah sholat makmum yang diimani, ya, sah sholat seorang makmum yang diimami oleh seorang imam yang masih kurang fasih bacaannya, masih banyak yang salah, apakah sah sholat makmum? Tadi sudah kita sebutkan, ya, kalau memang salah jali, salah sangat terang besar kali dalam surah Al-Fatihah, enggak sah sholat imamnya. Tapi kalau imam itu adalah imam yang memang sudah ditugaskan segala macam, tidak berhak untuk itu. Ya, sholat makmum tadi kita jawab, sholat makmum sah, sholat dia yang tidak sah. Karena kita tidak punya wewenang untuk menggantinya. Apabila seorang wanita mengimami makmum wanita, di mana posisi imam yang sunnahnya? Apakah di tengah-tengah makmum atau berdiri depan makmum? Allahu a'lam. Yang saya baca di pendapat-pendapat, ya, ini juga sebetulnya banyak pembahasan-pembahasan ini setelah dalam ada fikih muyassar juga yang dikumpulkan oleh beberapa ulama. Itu termasuk saya baca. Itu dikumpul, disebut juga di situ berbagai persoalan, di antaranya ini. Yang lumrahnya seperti solat bermakmum dengan laki-laki, imam tetap di tengah. Tetap di tengah. Ya. Walaupun ada yang menyebutkan imam di depan dan di tengah saf, itu maksudnya. Ada pula yang mengatakan imamnya di tengah tapi dengan sesaf itu dia di tengah, gitu. Ada juga mengatakan demikian. Ya, tapi pendapat yang paling dhaif dan hampir itu pendapat yang sangat ganjil, itu mengatakan imamnya sebelah kanan sana, enggak mungkin itu. Karena bagaimana kalau imam ini salah atau macam, siapa yang gantiin? Enggak. Yang dua pendapat yang kuat itu adalah, yaitu sholatnya di seperti imam laki-laki di depan, di tengah shaf, gitu. Yang kedua di tengah shaf, ya di shaf yang pertama. Tapi yang ya, itu dua kondisi itu, yang lebih kuatnya adalah pendapat seperti imam laki-laki, dia di depan dan di tengah-tengah shaf. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang buta atau tuli, kalau tuli tentu enggak bisa. Kalau orang buta boleh. Ya, orang buta boleh jadi imam. Orang tuli enggak bisa. Karena kalau dia tidak akan mendengar peringatan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholatnya. Coba hukum membunyikan jari ketika sholat. Apakah membatalkan sholat? Membunyikan jari maksudnya menjadi jari ini ada hukumnya makruh. Ya. Tapi kalau terlalu banyak gerak, ya lalu mazhab Syafi'i adalah batal sholatnya. Kemudian solatnya begini, ya, laki wanita. Ya, ada sebagian masjid itu dibagi dua gitu ya, agak kecil bagian wanitanya, seiring dengan ini. Dan sini perempuan, di sini laki. Ini sebetulnya menyalahi sunnah, solatnya sah, tapi menyalahi sunnah lah, gitu. Ada sebagian masjid ya, banyak juga masjid-masjid kita temui di kampung itu, shofnya itu bukan dibagi di depan belakang, tapi kiri kanan gitu. Sebelah kiri buat wanita, sebelah kanan buat laki-laki gitu. Nah, akhirnya shof pertama laki-laki seiring dengan shof pertama perempuan, akhirnya begitu kan gitu. Nah, ini sebetulnya salatnya sah, tapi itu adalah hal yang menyalahi sunnah dalam pengaturan shof. Ya. Jika kita datang saat salat berjamaah sudah dimulai saf paling belakang mulai dari ujung kanan sedangkan posisi tengah masih kosong, bagaimana seharusnya kita menepati saf di tengah atau menyambung saf yang sudah ada di kanan? Ya, kita isi yang di tengah, yang sebelah kanan. Ya, karena orang di pertama sudah salah membuat saf, maka kita sambungkan yang di tengahnya, yang sebelah kanannya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga harusnya kita memang berdiri di tengah-tengah. Tapi kalau kita berdiri di tengah lagi tentang pas dengan imam, nanti akan acak saf itu kecuali. Gitu. Maka kita sempurnakan shaf, tapi kita isi yang di tengahnya yang mengarah lebih dekat ke imam. Karena shaf itu yang paling afdal, itu semakin dekat ke imam. Itu dalam aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih banyak untuk kebersamaan antum semua pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Itu yang dapat kita bahas dengan kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.